بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال مع كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى في بيان حقيقة الإيمان وسوق الأدلة التي تبين الإيمان وتجلي حقيقته. قال رحمه الله: وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه. فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله، وبين أدناه وهو إماطة الأذى العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك من الإحسان؟ وذكر الحياء والله أعلم، لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح، كما به يتحقق بكل خلق حسن. وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. وهذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشرع كما ترى. بيّن رحمه الله تعالى أن هذا الحديث الذي يعرف عند أهل العلم بحديث الشعب، وحديث عظيم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن الإيمان شعب كثيرة، وأنه يشمل أمورا عديدة، وأن له أعلى وأدنى، وأن أعلى الإيمان قول لا إله إلا الله. وهذا في دلالة على أن قول لا إله إلا الله هو أرفع الإيمان شأنا وأعلاه مكانة، وهي الكلمة التي يبنى عليها دين الله، وأن أدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. وهذا فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة وإن قلت فهي داخلة في مسمى الإيمان، ويشملها اسمه إضافة إلى شموله لأعمال القلب. ولهذا قال في الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث حديث عظيم جدا ومليء بالفوائد، وبعض العلماء رحمه الله أفرده بالتصنيف، بل إن بعضهم كتب في هذا الحديث مجلدات مطولة، لا سيما من انطلق من هذا الحديث في محاولة لعد شعب الإيمان وبيان خصاله العظيمة، بدءا بأعلى شأن قول لا إله إلا الله، وانتهى بأدنى إلى ألا وهو إماطة الأذى عن الطريق. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita masih berkaitan dengan hakikat iman serta hal-hal yang berkaitan dengan cabang-cabang keimanan. Berkata Syekh Abdurrahman Al-Si'di rahimahullah, tertera dalam dua kitab sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan tingkatan iman yang terendah adalah menghilangkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan sifat malu atau rasa malu adalah cabang dari keimanan. Dari hadis ini kita mendapati bahwasanya iman itu mencakup perkataan lisan, perbuatan anggota badan dan keyakinan-keyakinan, juga mencakup akhlak, ya, serta segala yang berkaitan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan baik kepada sesama manusia. Maka dalam hadis ini digabungkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara tingkatan iman yang tertinggi, pokok-pokoknya dan kaidah-kaidahnya adalah yaitu perkataan la ilaha illallah, ya, i'tiqadan wa ta'alluhan, yaitu seorang, ya, meyakini ketika mengucapkan la ilaha illallah, mengikhlaskan dirinya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Juga Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini tingkatan iman terendah, yaitu menyingkirkan atau menghilangkan gangguan dari jalanan, baik itu berupa tulang atau duri atau semua yang mengganggu di jalanan kaum muslimin. Tentu perbuatan yang lebih tinggi daripada itu termasuk dari cabang keimanan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat malu yang wallahu alam, karena sifat malu ini dengannya iman kita menjadi hidup. Dan dengan sifat malu ini seorang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan dengan sifat malu ini akan sempurna akhlak-akhlak yang mulia. Dan cabang-cabang yang disebutkan, cabang-cabang keimanan yang disebutkan dalam hadis ini mencakup semua syariat-syariat agama kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Juga menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang sesuai dengan bertambah dan berkurangnya cabang-cabang yang disebutkan. Juga, ya, sesuai dengan adanya cabang-cabang keimanan tersebut dalam diri seseorang. Dan kita ketahui bahwasanya manusia, ya, berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam hal ini. Maka barang siapa yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, berarti dia telah menyalahi atau menyelisihi suatu yang dapat dirasakan dan bertentangan dengan nas-nas yang ada dalam syariat kita. Maka dalam hadis ini, yaitu hadis yang disebut dengan hadis Syu'ab, hadis cabang-cabang keimanlah hadis yang sangat agung, yang dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya iman itu mempunyai banyak cabang dan iman itu mencakup hal yang sangat banyak. Juga iman itu ada tingkatan yang tertinggi dan ada tingkatan yang terendah. Adapun tingkatan iman tertinggi yaitu ucapan la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah adalah tingkatan yang sangat tinggi dan mempunyai kedudukan yang sangat besar. Karena dengan kalimat la ilaha illallah ini agama kita dibangun. Kemudian tingkatan iman terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan ini menunjukkan bahwasanya amalan, ya, walaupun sedikit, maka dia masuk dalam keimanan. Sebagaimana amalan-amalan hati juga masuk dalam keimanan. Makanya dalam hadis ini disebutkan wal haya syu'batu minal iman, dan rasa malu adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Maka dalam hadis ini, ya, kita dapati banyak sekali faedah. Bahkan sebagian ulama menulis kitab yang bahkan berjilid-jilid yang menjelaskan tentang hadis ini, ya, terutama bagi mereka yang ingin berusaha menjelaskan semua cabang-cabang keimanan, dimulai dari perkataan la ilaha illallah sampai terakhir cabang terendah yaitu menghilangkan gangguan dari jalanan. Falamma dzakara asy-syekh rahimahullah taala hadza al-hadits قال وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه، فجمع في هذا الحديث بين هذا كله. وأما أقوال اللسان ففي قوله عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله، وأما أعمال الجوارح فيدل عليها قول إماطة الأذى عن الطريق، وأما الاعتقادات ففي قوله قول لا إله إلا الله، لأن القول إذا أطلق يراد به قول اللسان نطقا وقول القلب اعتقادا. فمثلا قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله، المراد قولوا ذلك بقلوبكم عقيدة وبألسنتكم نطقا، بقلوبكم عقيدة وبألسنتكم نطقا. فالقول إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب واللسان، بينما إذا قيد بأحدهما فهو بحسب ما قيد به، مثل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قيد القول بالأفواه فلا يشمل القلوب. لكن القول إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب أي عقيدة، ويشمل قول اللسان أي نطقا وتلفظا. وأما شموله للأخلاق فإن إماطة الأذى عن الطريق من الأخلاق الفعلية في التعامل بين الناس، والحياء خلق عظيم ورفيع الشان، وتنبني عليه الأخلاق الفاضلة كلها. فهو خلق يقوم في القلب، يحجز عن الرذائل والقبائح، ويحض صاحبه على فعل الأعمال الحسنة والصفات الحميدة. والقيام بحق الله، والقيام بحق الله أي من العبودية له سبحانه وتعالى، والإحسان إلى خلقه أي في التعامل معهم. فهذا الحديث يجمع الدين كله. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini jelas menyebutkan bahwasanya iman itu mencakup perkataan lisan, perbuatan anggota badan, keyakinan-keyakinan, akhlak, melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Maka dalam hadis ini dijelaskan semua hal-hal tersebut. Adapun perkataan lisan yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'laha qaulu la ilaha illallah. Inilah perkataan lisan. Paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Adapun perbuatan anggota badan, maka dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalanan. Adapun yang berkaitan dengan keyakinan adalah sabda Rasulullah SAW, qawlu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Karena apabila diucapkan, ya disebutkan qawl atau perkataan, maka yang dimaksud adalah seorang mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, qulu amanna billah, katakanlah aku beriman, kami beriman kepada Allah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah katakanlah dengan meyakini, ya, pada di hati-hati kalian, ya, diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Maka apabila disebutkan perkataan, maka yang dimaksud adalah perkataan hati dan perkataan lisan, ya, kecuali apabila dibatasi dengan batasan di mulut saja, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada pada hati mereka. Ya, tentu di sini tidak termasuk ucapan hati. Akan tapi jika dimutlakkan begitu saja, ya, disebutkan perkataan, maka yang dimaksud adalah perkataan lisan dan keyakinan dalam hati. Ya. Adapun kaitan hadis ini dengan masalah akhlak, yaitu yang berkaitan dengan menghilangkan gangguan dari jalanan. Karena ini termasuk akhlak yang baik ketika seorang bergaul dengan sesama manusia. Juga sifat malu adalah sifat yang sangat mulia, yang dengan sifat malu ini seorang terhalang dari perbuatan-perbuatan yang keji dan buruk. Juga dengan sifat malu seorang termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik. Juga perkataan beliau, yaitu seorang, ya, termasuk bagian keimanan, yaitu seorang melakukan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari menyembah Allah Subhanahu wa taala juga berbuat baik kepada sesama manusia ketika bergaul dengan mereka. Maka hadis ini mencakup agama seluruhnya. ودل الحديث دلالة صريحة كما نبه رحمه الله على أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح واعتقادات القلوب والتعاملات التي تكون بين العباد، كل ذلك شمله هذا الحديث، كما أن فيه دلالة على أن خصال الإيمان متفاوتة في الفضل وأنها ليست على رتبة واحدة ودرجة واحدة، فذكر للشعب الإيمان أعلى وذكر لها أدنى، قال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها هذا عن الطريق، وبين هاتين الشعبتين شعب كثيرة، منها ما هي قريبة للأعلى ومنها ما هي قريبة للأدنى، فالإيمان شعب كثيرة وهي متفاوتة في الفضل. وهذا يستفاد من فائدة أخرى نبه عليها الشيخ رحمه الله، وهي أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حظ العبد من هذه الشعب، فكلما زاد من شعب الإيمان زاد إيمانه، وكلما نقص من شعب الإيمان نقص إيمانه، والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في العناية بهذه الشعب والقيام بها، فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وذلك بحسب حظ الناس من شعب الإيمان. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan ya secara jelas sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab ini rahimahullah, bahwasanya iman itu mencakup perkataan lisan, perbuatan anggota badan berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Ya, semua dicakup dalam hadis ini. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, ya. Cabang-cabang keimanan itu bertingkat-tingkat dan tidak sama, ya, dalam satu derajat. Kan ada tingkatan iman yang paling tinggi dan ada tingkatan iman yang paling rendah, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, a'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalanan. Dan antara dua cabang ini ada cabang-cabang yang sangat banyak, yang mana sebagian cabang tersebut hampir mendekati cabang yang tertinggi dan sebagian hampir mendekati cabang yang paling rendah. Maka kita ketahui bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, mempunyai cabang yang sangat banyak, juga menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa menguat dan bisa melemah, ya, sesuai keadaan seorang hamba dalam melaksanakan cabang-cabang keimanan tersebut. Setiap kali seorang hamba yang menambah atau melakukan cabang-cabang keimanan, maka akan bertambah imannya. Dan semakin berkurang cabang-cabang keimanan pada dirinya, maka akan berkurang imannya. Dan manusia, ya, kebanyakan manusia atau manusia seluruhnya bertingkat-tingkat dalam memperhatikan cabang-cabang tersebut. Maka iman mereka, ya, bertambah dan berkurang, menguat dan melemah sesuai dengan perhatian mereka terhadap cabang-cabang keimanan tadi. Qala Syekh rahimahullah, ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس وخالف مع مخالفة لنصوص الشرع كما ترى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور، حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، لأنه كما تقدم إذا قولنا بين الإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية والإسلام أو الأعمال الصالحة بشرائع ظاهرة. وما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. أشار رحمه الله هنا إلى حديث جبريل المشهور، هو حديث عظيم يعرف عند أهل العلم بأم السنة كما أن الفاتحة أم القرآن، وذلك لأن الفاتحة اشتملت إجمالا على ما اشتمل عليه القرآن تفصيلا، فالفاتحة أجملت ما فصل في القرآن. وحديث جبريل يسمى أم السنة لأنه اشتمل إجمالا على ما اشتملت عليه السنة تفصيلا، فحديث جبريل أجمل والسنة فصلت ذلك، فهو أم السنة لأنه جماع للدين جامع للدين كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمامه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين هو هذا الذي ذكر في الحديث، وجبريل جاء على صفة السائل لكنه في الحقيقة معلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمكم دينكم. وهذا يستفاد من أن بعض السائلين قد يكون معلما للخير بأسئلة مباركة الصادقة النافعة التي يتلمس فيها حاجات الناس وما يحتاجون إليه من العلم، فيكتب له أجر ما يكون من بيان وإيضاح وتبصير للناس في دينهم. وكم من السؤالات التي حصل أو ترتب عليها الخير العظيم، الآن تجد مؤلفات نافعة جدا لبعض الأئمة أساسها سؤال من أحد السائلين، من رجل محب ناصح لنفسه ولإخوانه، فيكتب سؤالا نافعا لأحد أهل العلم الأكابر ويقصد أن يستفيد وأن يستفيد الناس ويبارك الله سبحانه وتعالى في سؤاله. وفرق بين هذه السؤالات وبين من لا هم له في الأسئلة، إما بإظهار نفسي أو التشويش على الناس أو إثارة الشهات أو غير ذلك من أغراض السيئة والعياذ بالله. ولهذا الأسئلة جزء من العلم، والعلم جزء من دين الله، العلم عبادة من عبادات التي يتقرب بها إلى الله. ولهذا يجب أن يتنبه إلى أن الأسئلة يجب أن تكون خالصة لله، لا يقصد السائل إلا التقرب إلى الله بالفقه في دينه وعرفة ما يحبه ما يجب عليه، أما ما سوى ذلك من أغراض فهذه لا تدخل بها تلك الأسئلة في صالح عمله، ربما دخلت الأسئلة في سيء عمل الإنسان إما لفساد مقصدي أو لخبث سؤالاته، حيث تكون أسئلة يراد بها إثارة الشبهات والشكوك والتشويش على الناس والتشويش لهم في عقائدهم أو التشكيك لهم في عباداتهم وأعمالهم وأخلاقهم. فالحاصل أن من الأسئلة ما هي أسئلة يراد بها التعليم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Islam dan iman ini ya dalam hadis Jibril yang sangat terkenal. Yaitu ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat tentang iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah syariat-syariat lima ya, atau lima rukun Islam yang nampak, yang sebagaimana telah disebutkan bahwasanya apabila iman disebutkan dengan selainnya, maka iman itu artinya yang ada dalam hati kita dari keyakinan-keyakinan. Adapun Islam, maka yang dimaksud adalah amal-amal yang nampak. Akan tapi jika disebut secara sendirian, maka iman itu mencakup semua hal yang tadi, baik yang nampak, ibadah yang nampak, maupun yang tidak nampak. Ya. Dalam hadis ini, rahimahullah menyebutkan ya hadis Jibril yang sangat terkenal, dan hadis ini biasa ada disebutkan dalam oleh para ulama sebagai ummu sunnah, ya ibunya sunnah, sebagaimana Al-Fatihah disebut sebagai ummul Quran, ya ibunya Al-Quran, karena dalam Al-Fatihah yang mencakup secara global apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci. Ya, Al-Fatihah ini menyebutkan secara global apa yang disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis Jibril disebutkan dengan Ummu Sunnah. Karena dalam hadis Jibril ini disebutkan secara global apa yang dicakup secara terperinci dalam hadis-hadis yang lain. Itulah sebabnya kenapa hadis Jibril ini disebut dengan Ummu Sunnah. Karena dalam hadis ini disebutkan ya agama seluruhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis Jibril ini beliau mengatakan hadza Jibril ataakum yuallimukum dinakum. Ini adalah malaikat Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka agama ialah ya agama Islam adalah apa yang disebutkan dalam hadis Jibril. Dan Jibril ya malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia seperti seorang yang bertanya. Tapi pada hakikatnya dia sedang mengajar. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, yu'allimukum dinakum. Dia datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ya, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya sebagian penanya, ya bisa jadi dia menjadi guru sekaligus. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaannya yang baik, yang bermanfaat. Yang berusaha mencari apa yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Dia bertanya tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang, maka dengan pertanyaan tersebut ditulis baginya pahala yang besar, ya. Karena dia telah mengajarkan manusia apa yang mereka butuhkan. Dan sungguh banyak pertanyaan-pertanyaan yang dengan pertanyaan tersebut akhirnya banyak kebaikan yang ditimbulkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, kita lihat banyak buku-buku yang bermanfaat yang dikarang oleh para ulama yang asalnya adalah pertanyaan dari seseorang. Ya, pertanyaan dari seorang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, kepada saudara-saudaranya, kemudian dia menuliskan suatu pertanyaan kepada salah seorang ulama. Ya, yang dengan pertanyaan tersebut dia ingin mengambil faedah dan memberikan faedah kepada orang lain. Dan tentu berbeda antara pertanyaan seperti ini dengan pertanyaan orang yang ya sekedar ingin menampakkan dirinya, ya orang yang bertanya ingin menampakkan dirinya atau ingin membuat kekacauan, ya atau tujuan-tujuan yang lain yang tidak baik. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasanya bertanya itu adalah bagian dari ilmu dan ilmu itu bagian dari agama kita, ya. Ilmu itu adalah ibadah, dari ibadah-ibadah kepada Allah yang kita mendekatkan diri kita dengan menuntut ilmu, ya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya pertanyaan pun ya harus diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada niat seorang bertanya kecuali ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami agamanya dengan baik. Adapun tujuan-tujuan lain yang ya tidak diniatkan kepada Allah, maka bisa jadi pertanyaan tersebut justru menjadi amalan buruk seorang manusia, ya, karena disebabkan niatnya yang buruk atau pertanyaan yang tidak benar, yang sekedar bertanya ingin membuat kekacauan dan membuat manusia semakin ragu terhadap agamanya. Ya, oleh karena itu kita harus belajar ya bertanya yang baik, bertanya yang benar, bertanya yang tujuannya kita ingin mendapatkan ilmu dari pertanyaan tersebut. Wa Jibril lama sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu awalan 'an al-Islam thumma sa'alahu 'an al-iman. Fa fi bayan al-Islam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an tashhad an la ilaha illa Allah وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. وفي الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر صلوات الله وسلامه عليه الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة التي في القلب. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة التي مكانها ومحلها القلب. وهذا يستفاد من أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في الذكر أي ذكر في موضع واحد افترقا في المعنى. فكان الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الاعتقادات الباطنة. وإذا افترق في الذكر أي ذكر كل منهما مفردا شمل الأمرين معا، شمل الدين كله. وهذا فيه قاعدة لأهل العلم فيها تقرير هذا الأمر، إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، وإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دالا على باقيها. والشيخ رحمه الله يقول تقدم أن الإيمان قد يقرن بغيره مثل ما مر معنا، قرن الإيمان بالتقوى وبالصبر وبالعمل الصالح، مثله كذلك أن يقرن الإيمان بالإسلام، يراد بالإيمان الاعتقادات التي محلها القلب، ويراد بالإسلام العمل الظاهر. ولكن إذا ذكر الإيمان مفردا شمل الدين كله عقيدة وعبادة، وإذا ذكر الإسلام مفردا مثل إن الدين عند الله الإسلام، مثل رضيت لكم الإسلام دينا، مثل ما يبتغي الإسلام دينا، هذه النصوص التي يذكر فيها الإسلام مفردا يشمل الدين كله العقيدة والعبادة. لكن إذا قرن الإسلام بالإيمان فإنه يراد بالإيمان الاعتقادات القلبية، ويراد بالإسلام الأعمال الظاهرة. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kali beliau bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam, beliau mengatakan antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa antuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baital haram. Juga engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Dan ketika beliau menjawab tentang iman, beliau mengatakan antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah amalan-amalan yang nampak. Adapun iman, maka iman adalah keyakinan-keyakinan dalam hati. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah amalan yang nampak, dan iman adalah keyakinan-keyakinan yang ada dalam hati kita. Ya, maka di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Islam dan iman apabila digabung, maka atau disebutkan dalam satu tempat, maka maknanya berbeda. Ya, ya, apabila disebutkan dalam satu tempat, satu konteks, maka maknanya berbeda. Islam itu adalah amalan yang nampak, adapun iman adalah keyakinan-keyakinan dalam hati kita. Akan tapi jika disebutkan secara sendiri-sendiri, maka maknanya mencakup, ya, mencakup semuanya, ya, mencakup semua agama ini. Ini kaidah yang sangat penting harus kita fahami, bahwasanya sebagian nama apabila disebutkan secara sendiri maka dia mencakup makna yang sangat banyak. Tapi sebaliknya jika digabung dengan kata yang lain maka maknanya menjadi semakin sempit. Ya. Dan Syekh rahimahullah menjelaskan bahwasanya iman itu kadang-kadang digandengkan dengan selainnya, ya. Seperti kadang-kadang digandengkan antara iman dengan takwa, dengan sabar, juga amal-amal soleh yang lain. Begitu juga ya, kadang-kadang iman itu digandengkan dengan kata Islam, dan apabila digandengkan antara iman dan Islam maka yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan-keyakinan dalam hati. Adapun Islam adalah amalan-amalan yang nampak, ya, amalan-amalan yang kelihatan. Tapi jika disebutkan iman secara sendirian maka maknanya mencakup seluruh agama ini, baik itu akidah maupun ibadah. Juga apabila Islam disebutkan secara sendiri seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indal Islam, sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Juga seperti firman Allah, raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Juga sebagaimana firman Allah, may yabtagi ghairal islami dina, dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam. Maka dalam ayat-ayat ini ya, ketika Islam disebutkan secara sendiri maka Islam di sini mencakup agama seluruhnya, baik itu berkaitan dengan akidah maupun berkaitan dengan ibadah. Tapi jika digabungkan antara Islam dan iman dalam satu konteks, maka yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan-keyakinan hati, dan yang dimaksud dengan Islam adalah amalan-amalan yang nampak. ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita taufik. Sungguhnya Dia Maha dekat, Maha menerima doa-doa kita. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars yang penuh manfaat, serta Ustaz Iqbal Gunawan yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan di layanan telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Kami berikan kesempatan untuk Anda. Yang pertama dari penelpon di 0218236543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang tadi kita simak. Ya, na'am. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana, Pak? Saya Abdan di Jakarta, Pak. Pak Abdan, mohon maaf dikecilkan volume radio atau televisinya, Pak Abdan. Oh iya. Ya, silakan, Pak. Ya, Pak. Saya mau bertanya. Saya alhamdulillah baru kira-kira beberapa bulan ini diberi hidayah oleh Allah. Jadi saya sebelumnya ahli maksiat, Pak. Kemudian Allah memberikan ujian sangat berat dalam hidup saya hingga saya taubat dan alhamdulillah bisa istiqomah sampai saat ini. Tapi dari ujian yang ada sampai saat ini saya masih menjalaninya, Pak. Salah satunya yaitu saya mendapatkan saya masih menyisakan hutang, Pak, yang sangat besar karena musibah yang saya waktu itu. Iya. Iya. Pertanyaannya, Bapak, mungkin ke inti. Pertanyaannya apakah mungkin, Pak, saya bisa melunasi hutang saya, Pak, sedangkan sangat besar dan pekerjaan saya saat ini hanya supir. Iya. Baik. Karena perusahaan saya bangkrut. Iya. Dan bagaimana cara saya untuk nasihat untuk bisa istiqomah dan bisa melunasi hutang, begitu, Pak, ya? Baik. Betul, Pak. Baik. Terima kasih, ya, Pak Abdan. Nah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz. Tada Allah wa kana qablahu sahib ma'asi, lakin alhamdulillah an tab wa hawala istiqama, lakin tulia bidduyun lahuduyun fa halis kif tarik disadat habidduyun. أولا نسأل الله عز وجل أن يثبت السائل وأن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، ونسأل الله عز وجل أن يقضي عنه دينه. وأنصح السائل فيما يتعلق بالدين بأمرين: الأول الدعاء مع اليقين، دعاء الله سبحانه وتعالى مع اليقين، وخاصة بهذه الدعوة: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. والأمر الثاني أن يجتهد في بذل الأسباب التي ينال بها رزقا حلالا يقضي به حاجته ويسد به دينه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأسأل الله له وللجميع التوفيق. Ya, jawaban Syekh rahimahullah, hafizahullah, bahwasanya kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meneguhkan penanya dan kita semua di atas kebenaran dan agamanya. Dan adapun berikutnya, beliau menasihati penanya dengan dua nasihat. Yang pertama, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya pasti Allah akan melunasi utangnya, dan terutama memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amma siwak. Ya, ini sering diulang-ulang ya doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini fadlika amma siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram, dan karuniakanlah aku atau cukupkanlah aku dengan karunia-karuniamu. Itu yang pertama, yang perbanyak doa. Kemudian yang kedua, yaitu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal, berusaha untuk menutupi utang-utangnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Syekh. Demikian penanya pertama. Silakan di kesempatan kedua, masih ada tersisa waktu untuk kita berinteraksi. Anda yang akan bertanya via telepon, kami coba sapa kembali di 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Pak? Dari Abu Adnan, Tangerang. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bapak, terlebih dahulu dikecilkan volume monitor radionya atau televisinya, Pak. Ya, silakan, Bapak. Ada feedback, Pak? Ada feedback, ya? Iya. Ya, silakan, Pak. Ya. Ustaz, mengenai iman, pengejaman tangan iman yang diterangkan nama Syekh tadi, kan itu dikatakan bahwa iman adalah keyakinan di hati kita bila itu dipisahkan antara sendiri-sendiri, antara Islam dan iman. Bagaimana lebih detail soal orang yang bersyahadat tapi di masa Rasulullah dikatakan walaupun dia sudah bersyahadat tapi dia belum beriman. Itu artinya seperti apa gitu? Iya. Baik, Bapak. Ya. Terima kasih, barakallahu fiik. Nah. Nah, silakan, Ustaz. Soal indama waktu amal iman wala i'tiqad al-qalbi wa yurid tafsil fi ahli rasul hunaka man yashhad lakin lam yu'min. Lam tu'min. Syahidu an la ilaha illallah lakin Qur'an qul lam tu'min walakin qulu aslam. Hal yurid tafsil. Nah. في سورة الحجرات قال الله سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نزلت في نفر من الأعراب كما هو واضح من الآية، وصفوا أنفسهم بهذا الوصف آمنا. والإيمان رتبة عالية من رتب الدين، لا يبلغها المرء بمجرد النطق في الشهادتين والدخول في الإسلام. فقال الله قل لم تؤمنوا، أي لم تبلغوا رتبة الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا. وهذا دليل أنهم ليسوا بكفار وإنما هم مسلمون، لكن لم يبلغوا مرتبة الإيمان. فمرتبة الإيمان مرتبة عالية، ولما لم يبلغوها بعد وادعوها لأنفسهم قال الله ولكن قولوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Jawaban beliau dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang-orang Arab Badui yang mengatakan bahwasanya kami beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian mengatakan kami sudah beriman, tapi cukup kalian mengatakan kami sudah masuk Islam, ya. Dan ayat ini jelas bahwasanya turun terhadap orang-orang Arab Badui yang mereka mengaku beriman. Padahal iman itu adalah tingkatan yang tinggi yang tidak cukup sekedar didapatkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya mereka itu bukan orang-orang kafir. Ya. Karena di sini Allah menyuruh mereka mengatakan, Qulu aslamna, katakan kami telah masuk Islam. Ya, akan tapi mereka belum mencapai derajat keimanan. Karena ketahuilah bahwasanya tingkatan keimanan ini adalah tingkatan yang tinggi yang tidak didapatkan oleh semua orang. Ya. Jadi ada tiga tingkatan, yaitu tingkatan pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, dan ini adalah tingkatan yang tertinggi. Jadi seorang pertama kali masuk Islam, maka dia masuk kepada tingkatan Islam, kemudian baru berikutnya menuju ke tingkatan iman. Nah, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Syekh. Berikutnya kami angkat satu atau dua penanya yang terkait dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Mohon nasihat dari Syekh untuk kaum muslimin di negeri kami yang pada malam hari ini banyak di antara mereka yang berencana untuk merayakan hari raya pergantian tahun Masehi. Banyak di antara mereka yang hanya sekedar untuk piknik dan yang semisal, apakah juga bermasalah dari sisi keimanan, apa diperbolehkan untuk merayakan hal tersebut? Na'am jazakallahu khairan syekh. Nasihat akan dengan urut yang yahtati di hadir lain di al-amal jidu ini juz hadas syekh. Nasihat dengan urut yang isyarat di ihtifal di al-amal jidu هل يجوز هذا الاحتفال بمطلع عام جديد؟ هذا مما لا أصل له، واتخاذه عيدا هذا يكون من الأمور المحدثة في دين الله سبحانه وتعالى. والمسلم متقيد بالهدي النبوي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الاحتفالات المتنوعة التي يحدثها الناس هي ليست مشروعة ولا مأمورا بها، بل صار بعض المسلمين يقلد بعض أعداء دين الله سبحانه وتعالى في احتفالات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فالأصل أن المسلم يتجنب مثل هذه الأعياد والمشاركة فيها لأنها لا أصل لها. Jawaban beliau hafizahullah, ya, bahwasanya merayakan datangnya tahun baru ini tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, tidak ada dalilnya, dan termasuk perkara-perkara yang baru. Dan tentunya seorang muslim dituntut untuk berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah beliau. Adapun ya merayakan atau ikut serta dalam perayaan-perayaan datangnya tahun baru ini tentu tidak ada syariatnya dan tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW, dan bahkan yang sangat disayangkan bahwasanya sebagian kaum muslimin justru ikut-ikutan yang mengikuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh agama Islam, orang-orang kafir, yang tentunya seorang muslim yang sejati meninggalkan, ya, seharusnya meninggalkan ikut serta dalam perayaan-perayaan seperti ini. Nah, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Syekh. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Hafid di Semarang yang bertanya terkait dengan adanya hadis atau riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang budak dengan pertanyaan tentang keberadaan Allah, bagaimanakah jika ada sebagian kalangan di zaman ini yang mengatakan bahwa menguji keislaman seseorang itu adalah dengan kalimat syahadat, bukan dengan bertanya di mana Allah, karena dia menolak hadis Muslim tentang masalah pertanyaan terhadap budak tersebut karena hadisnya adalah hadis ahad. Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. Ikhtabar al-ama bisualih aina Allah. Ahad yungkir kif yas'al an Allah. Maksud dia yas'al an syahada, an syahada. Iza an yakhtabir khalwa Muslim, yakhtabir an syahada. وينكر هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم لأنه من الأحد. الحديث صحيح ولا عبرة بمن ينكر الحديث استنادا إلى الأهواء، والمعتقدات الفاسدة، لأن هذه طريقة أهل الأهواء أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف هواه. والحديث ثابت وهو في صحيح مسلم، ومسلم أصح كتاب بعد كتاب الله وكتاب صحيح البخاري عند عامة المسلمين، والحديث ثابت، ومن يشكك في هذا الحديث يشكك فيه لهذا السبب، وأن الحديث مخالف لهواه. والله قال في القرآن أأمنتم من في السماء، المعنى الذي في الآية في القرآن، فماذا يقول مثل هذا القائل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والمراد بالسماء أي العلو، فالله في العلو فوق عرشه المجيد، مستويا عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. Jawaban beliau hafizahullah bahwasanya hadis yang disebutkan tentang pertanyaan Rasulullah kepada seorang budak wanita tentang di mana Allah adalah hadis yang sahih, dan tentunya tidak ada pengaruh bagi orang yang mengingkari hadis yang sahih ini jika dia mengingkarinya disebabkan karena dia mengikuti hawa nafsunya, ya. Karena hadis ini jelas tertera dalam Sahih Muslim, yang mana kita ketahui bahwasanya kitab Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Sahih Al-Bukhari, dan ini disepakati oleh kaum muslimin. Maka barang siapa yang meragukan tentang makna hadis ini, sesungguhnya hal itu disebabkan karena dia bertentangan dengan hawa nafsu dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwasanya a'amintum ma fis sama, apakah kalian merasa aman dari siapa yang ada di langit, di atas ketinggian. Juga Rasulullah SAW bersabda irham man fil ardi yarhamukum man fis sama, kasihanilah terhadap siapa yang ada di bumi maka Allah akan mengasihani, maka yang berada di langit akan mengasihani kalian. Dan ini menunjukkan ya jelas bahwasanya Allah itu beristiwa, ya, berada di atas arsy, dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, istiwa yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Syekh. Kemudian kami angkat pertanyaan terakhir, soal akhir dari pendengar kita Bapak Siddiq di Bangka. Silakan, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, ya. Silakan. Tadi diuraikan oleh Ustaz amalan La ilaha illallah yang maknanya sangat luas. Bagaimana, Pak, kalau itu saya tambahkan dengan Rabbunallah sesuai dengan surat Fusilat ayat 30. Surat apa, Pak? Fusilat. F- Fursalat ya, Fursilat. Fursilat, ya. 30. Saya minta diuraikan, Pak. Maksudnya mohon maaf Bapak, maksudnya melafadzkan zikir la ilaha illallah dengan lafaz tambahan tadi. Ya Rabbunallah digabung satu. Ya. Baik Bapak Siddiq, terima kasih. Ya. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mau ziyadati lafad la ilaha illallah bi rabbunallah kama warada fi surah Fussilat ayat 30. La ilaha illallah rabbunallah. Jadi hal ya ijus hal ziyadati lafad rabbunallah. Tahlil zikr syar'i ماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤتى به كما هو ماثور عنه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في أحاديث الإتيان بلا إله إلا الله وحدها، وبعضها زاد عليها ما يحقق معناها ويؤكد مدلولها، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذا الذي ورد، فهذا الوارد ونحوه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي به المسلم في تهليله وذكره لله سبحانه وتعالى. Jawaban beliau hafizahullah, tahlil adalah zikir yang syar'i yang tertera dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita mengucapkannya sesuai dengan apa yang tertera dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu wasallam, dan telah tertera dalam beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah, ya, cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah ya di sini saja, atau juga ada tambahan ya seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, juga tambahan yang lain seperti la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karhal kafirun, dan yang semisal dengan riwayat-riwayat tadi ya, yang tentunya boleh kita menambahkan apabila tertera dalam hadis-hadis yang sahih, dan kita cukupkan dengan apa yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jazakallahu khairan Syekh, wa hadza su'alun akhir narju min fadilatikum al-ikhtitam. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.